أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله مري kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim Allah yang maha pengasih Allah yang maha penyayang yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kita yang sempurna telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang luar biasa setiap harinya. Hendaklah seorang muslim dan muslimah selalu merasakan itu dalam hidupnya, bahwa setiap hari Allah mencurahkan kepadanya nikmat-nikmat yang luar biasa dan semua manusia mendapatkan itu tanpa terkecuali. Nikmat-nikmat yang manakala diperhatikan dengan seksama, maka satu daripada nikmat tersebut mengalahkan perhiasan-perhiasan dunia sebanyak apapun. Dan nikmat-nikmat yang seperti itu setiap hari Allah berikan kepada kita. Tidakkah wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang sempurna, di mana kita tidak membutuhkan siapapun untuk sebuah kebaikan di dunia dan di akhirat, melainkan dengan meneladani beliau. Kita tidak membutuhkan siapapun selain beliau untuk kebaikan di dunia dan di akhirat, karena kebaikan dunia dan akhirat sudah ada di dalam tuntunan yang beliau ajarkan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita memasuki bahagian terakhir dari bahasan bab minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Kita memasuki bagian terakhir atau pertemuan terakhir dari bab ini, dan pada akhir pertemuan nanti kita akan membuka tanya jawab. Dan bagi antum atau antunna yang hadir, manakala ada pertanyaan, sebagaimana biasa pertanyaan khusus seputar akidah, baik yang berhubungan dengan tema yang kita bahas atau berhubungan dengan masalah-masalah lain, namun berhubungan dengan akidah, maka silahkan ditulis dan dikirimkan ke depan. Insyaallah ta'ala selesai bahasan materi pada kitab yang bahagian akhir, bahasan pada bahagian yang terakhir, maka kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita insyaallah ta'ala. Baik, kita masuki kitab At-Tauhid, bab minasyirki al-isti'adatu bighairillah, karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah. Berkata beliau rahimahullah, wa an Khawlah binti Hakim, dari Khawlah binti Hakim, qalat, berkata beliau Khawlah bintu Hakim, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di sebuah tempat singgah, barang siapa yang singgah di sebuah tempat persinggahan, faqal, lalu dia mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia ucapkan kalimat tersebut, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apabila dia ucapkan itu, lam yadurruhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang akan memberikan mudarat kepadanya. Tidak ada sesuatu yang akan memberikan mudarat kepadanya. Hatta yarhala min manzilihi dhalik, sampai dia meninggalkan tempat persinggahannya tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita masih dalam bahasan memohon perlindungan dari mara bahaya, memohon perlindungan dari sesuatu yang tidak disukai, memohon perlindungan dari bencana, dari keburukan sekecil apapun, apalagi besar, apalagi sangat besar, maka memohon perlindungan tersebut adalah ibadah. Memohon perlindungan tersebut adalah ibadah. Dan ibadah hanyalah milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang diibadati kecuali Allah. Tidak ada yang diibadati kecuali Allah. Maka apapun yang dia adalah ibadah, tidak ada kecuali Allah. maka memohon perlindungan dari mara bahaya adalah ibadah yang dia wajib diarahkan kepada Allah semuanya tanpa terkecuali. Karena itu adalah ibadah. Dan jangan pernah berpikir bahwa ketika ibadah tersebut diberikan kepada selain Allah, jangan pernah berpikir bahwa ini bukan sesuatu yang melanggar la ilaha illallah. Kita sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika mengikrarkan tersebut, kita harus mengikuti konsekuensinya. Kita telah wajib mengikuti apa yang kita ikrarkan, supaya ikrar kita tentang la ilaha illallah tidaklah ikrar dusta. Supaya ikrar kita akan la ilaha illallah bukanlah hanya sekedar di lisan. Maka la ilaha illallah apabila kita sudah ikrarkan, maka kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Yaitu seluruh ibadah apapun dia, dan ibadah sangatlah banyak, seluruhnya tanpa terkecuali, termasuk memohon perlindungan dari sebuah keburukan, termasuk diantaranya. Dan sangat banyak lagi ibadah yang lainnya, semua ibadah itu semuanya hanya lillah, hanya kepada Allah, hanya untuk Allah semata, tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali Allah. Kita sudah pernah melewati tentang menyembelih seekor lalat. Apalah arti seekor? Tidak ada harga seekor lalat. Namun ketika disembelih untuk selain Allah, dia adalah kesyirikan yang mencemplungkan pelakunya ke dalam neraka. Bukan soal besar dan kecil, namun soal ibadah atau bukan ibadah. Kalau dia ibadah, lillah, wajib diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sayang sekali, kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, namun tidak mendalami makna tuntutan daripada la ilaha illallah tersebut. Sehingga ketika kita bertanya kepada mereka, apa la ilaha illallah? Mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Baik, terjemahannya tidak ada Tuhan selain Allah. Namun apa maksud tidak ada Tuhan selain Allah? Mereka menjawab, tidak ada pencipta langit dan bumi kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Taib itu saja. Ya itulah yang kami tahu tentang la ilaha illallah. Kita katakan bahwa terlalu singkat apa yang Anda maksud dengan la ilaha illallah. Terlalu singkat ilmu Anda tentang apa yang diinginkan dalam tuntutan tentang la ilaha illallah. Kita tidak khilaf dalam terjemahan, karena terjemahan bahasa kita. Kalau ataupun ada orang yang bertauhid mengucapkan la ilaha illallah ketika ditanya apa itu la ilaha illallah, lalu dia menjawab dengan jawab yang benar, walaupun dia menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi makna yang dia inginkan benar, maka kita tidak khilaf dalam terjemahan. Namun kita khilaf dalam apa di balik terjemahan itu, apa yang difahami di balik terjemahan itu. Kalau hanya sekedar yang tadi, dan ini kebanyakan pemahaman umat Islam di zaman sekarang tentang la ilaha illallah, dan ini sudah kita praktekkan, kita buktikan, kita tanyakan kepada kaum muslimin, kita tanyakan kepada umat Islam, terutama mereka-mereka yang sibuk dalam belajar ilmu-ilmu umum, ilmu duniawi murni, mengejar cita-cita di balik dunia. Kita tanyakan kepada mereka, apa la ilaha illallah? Itu jawaban mereka. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah. Kita suruh mereka, ayo lagi. Tidak keluar dari itu. Tidak ada yang mengatur urusan di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan kita siapkan waktu. Terus, tambah lagi. Apa lagi yang kalian tahu tentang la ilaha illallah? Jawaban mereka tidak keluar dari itu. Jawaban mereka seputar apa yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya. Dan tidak sedikit pun masuk kepada titik apa yang harus hamba lakukan kepada Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, ada dua kalimat yang berulang-ulang Allah menyebut tentang Allah. Pertama, Allah itu adalah Rabb. Yang kedua, Allah itu adalah Ilah. Apa yang tadi disebutkan oleh kaum muslimin dalam terjemahan makna la ilaha illallah yang mereka inginkan, itu tidak keluar dari kalimat Rabb, tentang apa yang Allah lakukan kepada para hamba, kepada para makhluk. Sementara la ilaha illallah, ilah, kalimat ilah, lebih menjurus kepada apa yang dikerjakan makhluk kepada Allah. Jadi, mengesakan Allah dalam apa yang Allah kerjakan kepada makhluk, mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur seluruhnya, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, memberi makanan, memberikan minuman, mengatur langit dan bumi, mengatur lautan, mengatur hewan, mengatur segala-galanya, mengatur udara, mengatur tanaman, tumbuhan. Ini tidak lepas dari apa yang Allah lakukan kepada makhluk. Itu makna Rabb. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang melakukan segala-galanya, tak ada yang melakukan selain Dia. Ini tidak salah. Namun ilah, maknanya bukan di sini. Ilah lebih kepada makna apa yang Allah lakukan kepada, apa yang makhluk lakukan kepada Allah. Ilah lebih kepada penghambaan diri makhluk kepada Rabb-nya. Ini makna ilah. Hamba melakukan penghambaan dirinya, makhluk melakukan penghambaan dirinya kepada Allah. Saya menghambakan diri saya kepada Allah. Saya menjadikan Dia ilah. Ini makna la ilaha illallah. Tidak ada yang saya ibadati, saya sebagai seorang hamba, tak ada yang saya ibadati kecuali Dia. Maka la ilaha illallah berbicara tentang perbuatan hamba, bahwa dia tidak akan ada melakukan apapun, dia tidak akan menjadikan sesuatu apapun ilah kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah dari sisi perbuatan hamba kepada Rabb-nya, di mana dia mengilahkan Allah. Dia melakukan penghambaan dirinya, peribadatan kepada Rabb-nya. Ini dia la ilaha illallah. Namun ketika diterjemahkan dalam terjemahan tadi, tidak menyentuh sedikitpun bahagian daripada apa yang harus hamba lakukan kepada Rabb-nya. Naam, dia adalah Rabb kita. Namun kita kepada dia harus bagaimana? Ini kawasan la ilaha illallah. Ini ruang cakup la ilaha illallah. Karena ketika Allah berbicara dirinya di dalam Al-Quran, berbicara tentang tiga poin. Poin yang pertama, apa yang ia lakukan kepada hamba, dan dia harus diesakan. Poin yang kedua, hamba bagaimana kepada Allah, dan hamba itu harus mengesakan Allah, harus mentauhidkan Allah. Dan yang ketiga, nama dan sifat. Dan Allah harus diesakan di dalam nama dan sifat. Ini ketika Allah bicara tentang dirinya di dalam Al-Quranul Karim. Dan la ilaha illallah adalah tentang apa yang hamba lakukan kepada Allah. Bukan tentang apa yang Allah lakukan kepada hamba. Sehingga kekeliruan di dalam memahami la ilaha illallah membuat manusia merasa kalau minta tolong kepada selain Allah tidak melanggar la ilaha illallah. Kalau mohon perlindungan kepada selain Allah, kepada jin, melalui rekan-rekan jin itu dari manusia, melalui kawan-kawannya dari manusia, mereka merasa itu tidaklah kesyirikan, tidak melanggar la ilaha illallah. Karena dengan melakukan itu, saya tetap meyakini bahwa yang mencipta adalah Allah, saya tetap meyakini bahwa yang mengatur adalah Allah, saya tetap meyakini bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah, saya tetap meyakini bahwa yang hidupkan mematikan adalah Allah. Merasa tidak ada pelanggaran apapun. Namun ingat, kalau mereka mengerti makna la ilaha illallah, mereka mengerti bahwa permintaan kepada selain Allah ini melanggar la ilaha illallah. Melanggar. Anda sudah bersaksi, Anda tidak akan pernah menjadikan siapapun selain Allah sebagai ilah. Kenapa Anda jadikan mereka ilah? Tempat Anda memberikan ibadah Anda kepadanya. Apa ibadah saya? Permohonan perlindungan. Permohonan perlindungan itu adalah ibadah. Dan la ilaha illallah menuntut Anda untuk hanya memberikannya kepada Allah sebagaimana yang Anda ikrarkan. La ilaha illallah. Maka wujudkan apa yang Anda ikrarkan. Wujudkan apa yang Anda katakan. Anda mengatakan la ilaha illallah. Wujudkan. La ilaha illallah yang Anda katakan mengharuskan Anda melakukan ibadah semuanya kepada Allah. Ketika Anda selewengkan kepada selain Allah, Anda melanggar apa yang Anda nyatakan dan Anda ikrarkan la ilaha illallah. Nah, inilah dia yang selalu kita ulang-ulang, selalu kita bahas-bahas, selalu kita sampaikan agar umat Islam mengerti. Kita mengerti apa itu la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih penting daripada salat. La ilaha illallah lebih penting daripada haji. La ilaha illallah lebih penting daripada jihad. Bahkan salat, haji, jihad dan semuanya itu untuk menegakkan la ilaha illallah. Bagaimana mungkin hanya sekedar keyakinan Allah pencipta, Allah pengatur, dan selesai la ilaha illallahnya? Dan apabila kita melihat Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ternyata orang musyrikin pun sama. Orang musyrikin di zaman Rasulullah ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang mengatur urusan langit dan di langit dan di bumi? Mereka menjawab Allah. Kembalilah kepada Al-Quran, berulang-ulang kita sampaikan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, musyrikin, kufar, Quraisy. Kalau ditanyakan kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Jawaban mereka Allah. Siapa yang memberi, mengatur segala urusan Allah. Siapa yang bisa ketika dia mengatakan ini, akan terjadi. Dan tidak bisa dibantah. Mereka menjawab Allah. Artinya mereka meyakini tentang apa yang Allah lakukan kepada hamba. Namun kesyirikan Quraisy tentang apa yang hamba lakukan kepada Allah. Salah satu di antara kesyirikan Quraisy, bahasan yang telah kita bahas dua kali berturut-turut, dua pertemuan berturut-turut tentang memohon perlindungan dari keburukan kepada selain Allah. Ini kesalahan orang Quraisy, ini kesyirikan orang Quraisy. Sehingga turun Allah ayat firman ayat Allah tabaraka wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah menyebutkan kesyirikan mereka. Ini syirik yang kalian lakukan. Minta perlindungan kepada jin, syirik. Kesyirikan di dalam penghambaan diri kepada Allah. Dan di dalamnya terdapat pelanggaran tentang akan la ilaha illallah. Kenapa? Karena yang bisa melindungi satu-satunya adalah Allah, maka mintalah satu-satunya kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Nah, hadis Khawlah bintul Hakim, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang singgah di sebuah tempat persinggahan, apapun itu. Kalau orang Quraisy dulu tentu di padang pasir. Karena mereka berjalan perjalanan padang pasir. Kalau kita sekarang hutan di Indonesia, karena negeri kita mayoritas adalah hutan. Namun kalimat Nabi umum, yang singgah di sebuah tempat persinggahan, maka apapun yang nama tempat persinggahan, disunatkan kita untuk membaca kalimat ini. Hotelkah namanya? Kita masuk hotel, persinggahan tidak? Tempat persinggahan. Termasuk hotel. Termasuk kita dipinjamkan rumah, walaupun bukan hotel oleh sahabat kita. Apatah lagi rumah tersebut sudah sekian lama tidak dia huni. Rumah dia, bukan hotel. Namun tempat singgahan kita. Kita bekerja, harus masuk hutan, dan kita harus menginap di sana, tempat persinggahan. Barang siapa yang singgah di sebuah tempat persinggahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka selama dia berada di tempat tersebut tidak akan ada yang memberikan mudharat kepadanya sampai dia tinggalkan tempat itu. Luar biasa berarti. Inilah dia pagar gaib yang sesungguhnya. Kalau bisa diterjemahkan, pagar gaib. Kalimat yang seperti ini, benteng diri. Dalam istilah manusia sekarang, pagar gaib yang diminta kepada para dukun, diminta kepada sahabat-sahabat jin, berikan saya pagar gaib, pagari saya dengan sesuatu yang bisa melindungi saya. Syirik, mintalah kepada Allah. Dan bukankah Rasul telah mengajarkan? Ini dia kalimatnya. Ucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Sudah. Dan ucapkan dengan penuh keyakinan. Jangan ucapkan dengan penuh keraguan. Ini penting, mengucapkan zikir tersebut dengan totalitas keyakinan. Rasul tidak akan berdusta. Dan Rasul menyampaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ini kita ucapkan, maka selama kita berada di tempat tersebut, tak akan ada yang bisa memberikan gangguan. Tak akan ada yang bisa memberikan mudarat. Kenapa? Karena semua makhluk yang ada di situ, di bawah aturan Allah. Allah yang mengaturnya. Allah yang mengatur segala urusan, termasuk siapa yang di sekitar. Siapa dan apa yang di sekitar tempat kita? Tempat kita singgah tersebut. Dan ketika Nabi mengatakan tak ada sesuatu pun memberikan mudarat kepadanya, tidak hanya jin. Termasuk hewan-hewan. Baik hewan buas atau hewan tidak buas, berbisa namun tidak buas, tidak akan memberikan mudarat apapun kepada orang tersebut. Namun ucapkan dengan penuh keyakinan. Ucapkan dengan penuh keyakinan bahwa Anda benar-benar melakukan ini dengan segenap hati, perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai segala sesuatu, yang di tangannya segala urusan. Karena sebagian manusia mengucapkannya ucapan kaum munafik, diucapkan dengan lisan, hatinya tidak yakin. Jangan, ucapkan dengan penuh keyakinan bahwa Rasul tidak akan berdusta. Kalau ini diucapkan, maka akan turun penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sampai kita meninggalkan tempat ini. Kalau Allah yang sudah melindungi, siapa yang bisa memberikan mudarat? Siapa yang bisa memberikan mudarat kalau Allah yang melindungi? Sebagaimana kalau Allah berlepas diri, siapa yang bisa memberikan penjagaan? Nah, jadi inilah yang benar yang harus dilakukan, ya. Tinggalkan yang salah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah, yang dinyatakan oleh Allah dan dianggap oleh Nabi SAW sebagai kesyirikan yang bertabrakan dengan la ilaha illallah. Apa itu? Mohon perlindungan kepada selain Allah dari mara bahaya ketika singgah di sebuah tempat. Apa arti daripada a'udhu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq? Artinya a'udhu, aku mohon perlindungan dari mara bahaya. Bikalimatillahit tammat, kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apapun yang ia ciptakan. Mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan apapun yang ia ciptakan. Diucapkan dengan yakin, diucapkan dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan bahwa Allah akan melindungi, tanpa keraguan bahwa Allah akan melindungi, yakin bahkan dilindungi oleh Allah, maka inilah dia keutamaannya. Selagi kita berada di tempat tersebut, tidak ada mudarat. Kalau ataupun ada yang ingin memberikan mudarat, tidak bisa. Karena yang melindunginya adalah Allah. Yang melindunginya adalah Allah. Kalau Allah sudah melindungi, siapa lagi? Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat Allah tabaraka wa ta'ala bukanlah makhluk. Karena kita boleh mohon perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah. Kalau kalimat Allah adalah makhluk, mohon perlindungan kepada kalimat Allah adalah syirik. Hadis ini menunjukkan bahwa kalimat Allah tidaklah makhluk. Dan ini salah satu di antara sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat Allah, Al-Quran termasuk di antaranya adalah tidak makhluk. Dia datang dari Allah, dia kalimat-kalimat Allah yang tidak terpisahkan dari Allah. Bagaimana memisahkan orang dengan kata-katanya? Oh, dia manusia, namun kata-katanya bukan manusia. Bagaimana caranya? Namun inilah diyakini oleh sebagian kaum muslimin, na'udzubillah min dzalik, bahwa Al-Quran makhluk. Al-Quran bukan kalamullah. Al-Quran makhluk, ciptaan Allah. Dan mereka keliru dalam masalah ini. Namun pernah di suatu zaman, di pemerintahan khilafah Bani Abbasiyah, mereka lah yang dekat dengan penguasa. Sehingga memaksakan melalui para khalifah, memaksakan umat Islam harus meyakini Al-Quran makhluk. Dan yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk sesat. Dan dipaksa melalui pemimpin, melalui khalifah, dipaksa umat Islam harus mengakuinya. Dengan cara ulamanya dipanggil-panggil. Yang mengakui Al-Quran tidak makhluk, dibunuh. Dipenggal. Kepalanya diletakkan di kota. Sebahagian mereka kepalanya diletakkan di kota. Sehingga orang ketakutan mengatakan Al-Quran adalah tidak makhluk. Dan pada saat itulah Allah tabaraka wa ta'ala meneguhkan Islam dengan Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau berusaha terus sekuat tenaga untuk tidak menyerah kepada ancaman penguasa, untuk tetap mengatakan Al-Quran tidaklah makhluk. Naam, kertasnya makhluk, tintanya makhluk, namun dia menulis Al-Quran yang bukan, Al-Quran yang bukan, yang bukan makhluk. Qul huwallahu ahad itu tidak makhluk. Sampai akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala kembali ya, mendatangkan khalifah yang meyakini bahwa Al-Quran tidaklah makhluk. Baru kemudian umat Islam terbebas. Namun setelah penderitaan panjang Imam Ahmad, sehingga para ulama kan Allah telah menolong umat Nabi Muhammad ini dengan dua orang lelaki, yang ada yang ketiga. Sampai saat ini tidak ada yang ketiga. Allah menjadikan umat Islam, umat Nabi Muhammad, setelah wafatnya Nabi Muhammad, ada mara bahaya besar mengancam umat Islam, Allah selamatkan melalui dua orang lelaki, tidak ada yang ketiga. Dengan Abu Bakar yaumar riddah, dengan Abu Bakar pada masa riddah tatan merajalela, pasca Nabi Muhammad umat murtad, Allah selamatkan umat melalui jasa seorang Abu Bakar. Wabi Imam Ahmad yaumal mihna, dan menyelamatkan Allah menyelamatkan umat melalui seorang Imam Ahmad pada hari fitnah, pada hari ujian. Maksudnya ujian adalah umat diuji untuk mengatakan Al-Quran makhluk, berbeda dengan akidah yang sebenarnya. Bukan ini bahasan kita pada kali ini, walau ini adalah bahasan akidah, kita wajib meyakini Al-Quran bukanlah makhluk. Dia adalah kalamullah, dia adalah kata-kata Allah, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Sehingga di akhir zaman, sebelum dunia ini Allah hancurkan beserta isinya, langit dan bumi akan Allah hancurkan, dan bumi ini beserta langit dan bumi adalah makhluk. Ketika sebelum itu Allah lakukan, Allah angkat dulu Al-Quran ke sisinya, sehingga tidak ada lagi Al-Quran di permukaan bumi. Kalau Al-Quran yang antum punya akan bertahan nanti sampai detik-detik hari kiamat, Al-Quran yang kita punya sekarang yang tertulis di dalamnya Al-Quran, kertas-kertas yang tertulis di dalamnya Al-Quran, bukankah itu yang kita katakan Al-Quran? Iya, ada tintanya, ada kertasnya, ada benang penjahitnya, benang jahitannya, itu makhluk, semuanya makhluk. Namun yang dia tulis adalah Al-Quran yang bukan makhluk. Kalau Al-Quran sekarang yang ada pada kita, mushaf yang ada pada kita, bertahan sampai hari kiamat, maka suatu saat sebelum Allah menghancurkan langit dan bumi ini, itu akan hilang semuanya dari Al-Quran itu, dari kertasnya itu, akan menjadi putih bersih, tak ada apa-apa yang tertulis di sana, sehingga kosonglah bumi dari Al-Quranul Karim. Baru kemudian dihancurkan dunia beserta isinya, karena yang hancur adalah makhluk. Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran bukanlah makhluk. Suara imam makhluk, suara imam makhluk, tapi yang dia baca adalah Al-Quran, dan Al-Quran bukanlah makhluk. Nah, fihi masail, dalam bahasan kita bab ini ada beberapa masalah-masalah yang harus difahami. Yang pertama, tafsir ayatil jin. Apa itu tafsir ayat surat jin? Ayat yang ada dalam surat jin, bahasan kita pada minggu yang lalu, pada pekan yang lalu, bahwa dia adalah permohonan orang-orang kufar Quraisy kepada jin ketika mereka singgah di suatu tempat. Kaunuhu minasyirk. Yang kedua, itu adalah bahagian daripada perbuatan syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar. Yang kalau dilakukan bisa menghanguskan la ilaha illallah. Yang ketiga, al-istidlalu ala dalika. Li'anna al-ulama yastadilluna bihi ala anna kalimatillahi ghayra makhluq. Ghayru makhluq. Qalu li'anna al-isti'adata bil makhluqi syirk. Mengambil dalil dari hadis tersebut, hadis yang tadi kita bacakan, para ulama mengambil dalil dari hadis tersebut menunjukkan bahwasanya kalimat-kalimat Allah tidaklah makhluk. Kenapa? Karena memohon perlindungan kepada makhluk syirik. Sementara Nabi mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah, dan Nabi mustahil mengajarkan kita kesyirikan, menunjukkan bahwa kalimat Allah itu bukanlah makhluk. Sehingga berlindung kepada kalimat Allah sama dengan berlindung kepada Allah. Yang keempat, fadilatu hadad du'a ma'akhtisarihi, kemuliaan keutamaan doa ini walaupun singkat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian yang kelima, anna kauna syai'i yahsulu bihi manfa'atun dunyawiyyah min kaffi syarrin aw jalbi naf'in la yadurru ala annahu laisa minasyirk. Kalaupun sesuatu terjadi dapat manfaat dunia dari adanya keburukan yang terhalangi, atau datangnya manfaat, terjadi, kita berbuat syirik namun terjadi yang kita inginkan, kita terlindungi, ini tidaklah menunjukkan bahwa dia bukanlah syirik. Bahwa dia bukanlah syirik. Kita mohon perlindungan kepada jin, seperti orang Quraisy mohon perlindungan kepada jin ketika dia singgah di padang pasir itu, dan paginya sehat walafiat, tak terganggu apapun. Kalau ataupun terjadi seperti itu, bukanlah tanda bahwa dia bukanlah syirik. Dia adalah syirik. Dan Allah berkehendak itu terjadi sebagai ujian. Lebih percaya kepada jin atau lebih percaya kepada Allah, bahwa Allah lah yang mengatur segala urusan. Baik, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Secara materi kita cukup sampai di situ. Sebagaimana yang kita katakan tadi pada pertemuan ini, kita berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan seputar akidah saja, karena di masjid ini banyak sekali para asatidah yang mengajarkan ilmu yang masya Allah tabarakallah. Silahkan bertanya kepada mereka. Subuh ini kita khususkan untuk bahasan akidah. Ada teman menanyakan bagaimana cara menghilangkan rasa takut saat bangun malam untuk ke kamar mandi. Ada rasa takut ketika bangun malam harus ke kamar mandi malam-malam. Apa yang ditakuti? Takut yang putih-putih nanti nampak gitu ya. Takut nanti yang bertaring keluar gitu, sehingga tidak bisa khusyuk karena seperti ada yang mengikuti, seperti ada yang mengikuti pada saat malam-malam sendirian tersebut. Apakah doa di persinggahan tadi juga bisa dibaca pada saat takut tersebut, Ustaz? Doa tersebut termasuk doa di sore hari, ya, doa sore hari. Dia tidak termasuk doa pagi, dia termasuk doa sore saja. Adapun doa pagi yang mirip dengannya, yaitu bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Kalau doa sore dia termasuk yang tadi, tetap termasuk doa sore. Ucapkan 3 kali di sore hari. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ucapkan tiga kali di waktu sore. Keutamaannya adalah, fadilahnya adalah, Allah jaga dari mara bahaya sampai subuh. Kalau yang tadi persinggahan, sementara kita di rumah kita, berarti kita tidak singgah. Ya, kita tidak singgah. Namun zikir ini termasuk zikir sore yang kalau diamalkan maka Allah berikan perlindungan sampai subuh. Mirip dengan bahasan kita tadi, ucapkan dengan penuh keyakinan. Kalau ini sudah kita ucapkan, maka aman sampai subuh. Adapun rakut, sebenarnya rasa takut itu aneh. Setiap malam kalau bangun merasa ada yang ngikuti. Dan itu berlangsung selama 40 tahun. Setiap malam ke kamar mandi merasa ada yang mengikuti. Takut nanti ada muncul kiri kanan, ada yang ketawa cikikikan. Padahal 40 tahun tak pernah terjadi sekalipun. Aneh enggak? 40 tahun setiap malam ke kamar mandi, ke tempat gelap, takut. Takut diikuti dan merasa ada yang mengikuti. Namun 40 tahun itu pula tak pernah terjadi sekalipun. Ada yang lebih aneh dari ini? 40 tahun dia takut, 40 tahun tidak terjadi. Maka takutnya manusia kepada apa yang dinamakan hantu aneh. Itu adalah suatu hal yang aneh karena tidak terwujud. Anda yakin dan percaya mayoritas kita yang ada di sini, walaupun usia kita sudah 60 tahun, sekalipun seumur hidup tak pernah melihat hantu itu. Yang usia 40 tahun, yang usia 50 tahun, yang usia 60 tahun di antara kita yang hadir, sekalipun tak pernah melihat hantu itu. Hantu itu hanya dalam cerita. Cerita si Anu nampak, cerita si Anu nampak, si Anu nampak, si Anu nampak. Yang kitanya tak pernah sekalipun. Betul, Nina? Kalau ataupun terjadi sekali dua kali seumur hidup, dua kali dalam 60 tahun, kenapa harus ditakuti? Maka caranya adalah melawan rasa takut dengan ilmu yang benar. Melawan rasa takut dengan ilmu yang benar. Salah satu ilmu yang benar tadi adalah membaca doa. Kalau doa itu sudah dibaca, baca dengan penuh keyakinan akan dijaga oleh Allah. Akan dijaga oleh Allah. Dan inilah yang meneguhkan hati orang-orang yang diancam dengan makhluk halus. Oh, jangan di sana, ini tempat angker itu. Siapapun yang di sana nanti akan, setelah itu hidupnya akan begini, begitu. Saya sudah baca doa tadi. Dan siapapun siapapun yang akan memberikan mudarat, tak akan sanggup, karena Rasul tidak pernah berdusta. Rasul tidak berdusta. Maka, akan aman sampai subuh. Kalau ataupun mereka ingin memberikan mudarat, tak akan mampu. Karena Allah menjaga saya. Rasul mengatakan Allah akan menjaga saya sampai subuh. Dengannya datang keyakinan. Dengannya datang, hamba benar-benar yakin akan penjagaan Allah. Dan ini kelebihan orang-orang bertauhid. Benar-benar yakin Allah melakukan segala-galanya. Sehingga dia tidak takut. Yang dia takut di dalam gelap itu kalau nginjak ular. Karena tidak nampak. Itu yang lebih dia khawatirkan daripada melihat kuntilanak dan kawan-kawannya. Karena ular nyata. Ular berbisa nyata. Tapi Hantu hanya cerita. Baik. Ilmu yang benar melawan cara itu adalah siapapun yang namanya hantu sebenarnya adalah jin yang ingin menakut-nakuti manusia. Ada memang jin menampakkan diri menakut-nakuti manusia. Jin yang menampakkan diri itu yang disebut oleh manusia dengan kalimat hantu. Sebenarnya jin, dia bisa menampakkan diri dalam bentuk orang yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Di rumah itu orang terpanggang. Setelah 2 bulan, dia masih terlihat di sana malam hari, bermain ayunan. Kok bisa? Ya, jin menampakkan diri dengan bentuk orang tersebut. Atau di pohon besar dia menampakkan diri, dia mengeluarkan suara. Jin menakut-nakuti orang, menakut-nakuti manusia. Dan sebenarnya jin hidup bersama kita siang dan malam. Di pasar ada jin, di masjid ini mungkin ada jin, hidup bersama kita. Namun yang menampak-nampakkan diri di malam hari untuk menakut-nakuti, itu yang disebut dengan hantu. Pada dasarnya hidup bersama kita. Kalau kita tahu bahwa ada jin di sekeliling kita, ada jin bersama kita, maka tidak takut lagi kita insyaallah ta'ala. Kemanapun kita pergi ada jin insyaallah. Karena jin lebih banyak daripada kita. Mungkin di rumah kita ada jin. Sekali-kali jin itu ngomong, apa salahnya? Faham itu? Sekali-kali dia ngomong, apa salahnya? Sekali-kali dia melakukan gerakan, apa salahnya? Sekali-kali dia menampakkan diri, apa salahnya? Memang dia ada bersama kita setiap saat. Siang dan malam ada bersama kita. Sekali-kali ngomong, mau kemana mas? Jawab aja, mau ke sana. Ya. Sekali-kali ada nampak, tanya mau kemana dia? Dia hidup bersama kita. Innahu yarakum huwa bidu min haitsu la tarawnahu. Dia dan kaumnya yaitu jin melihat di saat kalian tidak bisa melihat. Dia bersama kita, namun dia lihat kita, kita lihat dia. Itu aja bedanya. Namun karena sudah terlalu dihantui oleh cerita hantu, akhirnya manusia tidak waras lagi. Tak pernah dia lihat seumur hidup, takut. Padahal seumur hidup tidak pernah lihat. Apa yang ditakuti, subhanallah. Maka cerita hantu, nyaris semuanya cerita orang lain. Gak ada yang cerita kita. Terutama cerita penampakan. Nampak ini, nampak itu, nampak ini, nampak itu. Cerita orang lain semuanya. Bukan cerita kita. Kalau ataupun cerita kita, sekali seumur hidup. Ketika lewat ke, lewat di kuburan-kuburan yang sangat banyak misalnya. Mungkin ada, tapi sekali-sekali. Seumur hidup kejadiannya sekali. Kalau sekali seumur hidup, tak perlu kita takut. Cuman sekali seumur hidup. Supaya antum tidak takut, ana kasih resep. Dan resep ini rahasia kaum jin, jangan dibongkar. Jin itu ketika menampakkan diri dalam makna hantu, dia pun menampakkan diri dalam ketakutan yang luar biasa. Bukan antum saja yang takut, dia pun menampakkan diri penuh dengan rasa takut. Apa yang dia takuti? Yang dia takuti kalau antum berani. Oleh karena itu, kenapa hantu menampakkan diri dari jarak jauh? Karena dia takut. Kalau berani, dia menampakkan diri setengah meter dari kita. Dia menampakkan diri jarak jauh. Dia hanya bermain suara, tak menampakkan diri. Supaya kita takut. Namun kalau kita tidak takut, dia bahaya. Kenapa jin takut menampakkan diri sehingga dia menampakkan diri dari jarak jauh? Karena kalau jin itu kita pegang, dia tidak bisa kembali lagi ke alam gaibnya. Kalau sudah disentuh manusia, dia gak bisa berangkat ke alam gaibnya lagi. Dan dia bisa kita tahan dalam keadaan seperti itu untuk kita permainkan. Karena kalau sudah disentuh oleh manusia, dia tidak bisa menghilang lagi, masuk ke alam gaibnya. Itu yang dia takuti. Kalau orang yang ditakut-takuti oleh dia berani, bahaya dia. Oleh karena itu dia mengambil jarak yang sangat jauh. Sehingga kalau dia melihat kita berani melangkah saja 2-3 langkah, dia akan cabut. Kalau antum digertak preman dari jarak jauh, antum melangkah 2-3 langkah dia lari, itu berani enggak preman itu? Enggak berani kan? Dari jarak jauh menggertak, kita maju 2-3 langkah, dia cabut. Itulah jin ketika menampakkan diri kepada manusia. Hampir tidak ada jin menampakkan diri dalam keadaan sangat dekat, menakut-nakuti kita dari jarak dekat, enggak berani dia. Kenapa? Dia takut disentuh. Nabi SAW mengatakan, saya ketika sholat diganggu oleh ifrit. Saya cekik, kata Nabi, sehingga terasa dingin air liurnya di tangan saya. Dan saya ingin mengikatnya untuk dimainkan besok oleh anak-anak kota Madinah. Namun saya ingat doa saudara saya Sulaiman, maka saya lepaskan lagi. Ifrit, jin yang sangat kuat, dicekik oleh Nabi kita SAW, terasa air liur dingin, air liurnya mengalir di tanganku. Dan ini dalil bahwa air liur jin tidak najis. Kalau najis, batal sudah sholat Nabi SAW. Namun Nabi melanjutkannya, padahal tadi ada air liurnya. Ya, namun saya ingat doa Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, berikan saya kekuasaan yang tidak kau berikan kepada siapapun setelah saya. Dan Allah berikan menguasai alam jin. Saya ingat saudara saya Sulaiman, maka saya lepaskan lagi. Ingin diikat untuk dimainkan oleh besok pagi oleh anak-anak Madinah. Anak Madinah tidak takut ifrit. Anak-anak Madinah yang bertauhid tidak takut ifrit. Jemaah RJ bertauhid. Maka ketika dia menampakkan diri, menampakkan di dalam keadaan ketakutan. Ya. Akhirnya kalau menampakkan diri, kalau ataupun akhirnya sekali seumur hidup kita dia menampakkan diri dari jarak jauh atau pakai suara, ada yang dia ganggu, dia gerak-gerakkan benda itu, tidak berani menampakkan diri. Dengan meyakini itu, dia ada, kemudian dia menggerakkan benda, ada apa memang? Benda bergerak gara-gara dia. Ya, biasa saja. Suatu saat saya sedang tidur di sebuah hotel, ketika safari dakwah bersama kawan-kawan, diletakkan di sebuah hotel terkenal angker oleh kaum muslimin undang, entah bermaksud apa, anda nggak tahu. Dan mereka sengaja tidak memberitahu bahwa hotel ini sudah banyak orang yang diganggu di tidur di hotel itu. Dan ketika akan tidur, kami tidur berdua sekamar, teman yang satu sudah ngorok. Ana antara tidur dan tidak tidur, laci di samping dibuka oleh dia. Namanya, antum juga pernah antara tidur dan tidak tidur. Udah rasa-rasa mau masuk tidur tapi belum tidur, sehingga masih mendengar suara sekeliling. Persis laci di samping kamar, di samping ranjang, dibuka. Udah bangun lagi. Wah, kok terbuka ini? Oh, mungkin rodanya terlalu apa? Terlalu longgar. Kan bisa kan roda terlalu longgar, sehingga kebuka. Tadi kita sudah di kamar ini 1 jam lebih, tidak terbuka. Sekarang terbuka. Kenapa ini? Oh, longgar mungkin. Kita masukkan lagi. Krek. Ketika kita masukkan, terasa rodanya enggak longgar. Kita coba. Ana coba buka begini, longgar enggak? Enggak longgar. Oh, berarti dia nih. Anak babai saja. Halo, men. Udah, tidur lagi. Ya, ada apa? Tidak ada masalah kok. Dia buka. Ketika kita sampai kepada teman-teman besok pagi, kawan-kawan yang menaruh kita di hotel itu, baru dia katakan, memang kami segan menyampaikan kepada Ustadz bahwa hotel ini memang kayak begini. Cuman ada yang satu lagi yang teman yang luar biasa menjawab, kenapa enggak Ustadz bilang ke dia, mau cari pena mas? Mau cari pena mungkin dia, dalam laci dia buka. Artinya jangan takut. Biasa saja ada dia, hotel lagi. Dan ketika kita masuk kamar, kita sudah baca doa. Kita dijaga oleh Allah. Kalau ataupun dia menampakkan diri, kalau ataupun dia membuka laci, dia tidak memberikan mudarat kepada kita. Mudarat apa yang dia berikan? Cuma buka laci aja kok. Jadi dia ingin melihat kita berani atau tidak berani. Ketika dia lihat kita berani, dia tidak akan berani macam-macam. InsyaAllah ta'ala. Karena manusia lebih kuat daripada jin tersebut. Maka tidak perlu takut. Dengan ilmu yang seperti ini, insyaAllah ta'ala, kalau kita memahaminya, kita akan kuat. Ya, kita akan kuat. Jangan takut dengan hantu, karena memang antum tidak pernah bertemu dia. Dan hantu itu ya tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakat yakinnya hantu itu putih, maka dia datang dalam bentuk putih. Kalau masyarakat yakin hantu itu pakai kain kafan, maka dia datang dalam bentuk kain kafan, karena itu yang ditakuti oleh manusia di negeri itu. Kalau yang ditakuti di negeri itu adalah makhluk besar tinggi berbulu dari ujung sampai-sampai, maka dia datang dalam bentuk itu. Di negeri lain, di negara lain, hantu itu loncat-loncat, pandai kungfu, maka dia datang dalam bentuk hantu yang seperti itu. Di negeri lain, hantu itu bentuknya manusia, menghisap darah, takut matahari, maka dia datang dalam bentuk itu. Apa yang diyakini orang, seperti itu dia datang. Maka kalau ada pocong datang ke negeri yang tidak diyakini, tidak meyakini pocong, datanglah bentuk pocong, dia dimainin orang mungkin. Karena orang tidak takut pocong di negeri itu, tidak takut ada yang berkafan, namun takutnya kepada yang loncat-loncat tadi, yang pandai kungfu tadi, itu yang ditakuti. Dan pocong itu ada Ustaz, buktinya nampak. Iya, bisa saja jin bisa menampakkan di dalam bentuk apapun yang dia inginkan. Dia merubah bentuknya kepada siapapun, menyerupai saya bisa, menyerupai siapapun manusia, menyerupai ulama yang sudah wafat bisa, kecuali hanya satu yang dia tidak bisa, menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan takut. Untuk apa takut? Aneh. Ya. Wallahu a'lam. Apakah Al-Quran nanti di akhirat berubah jadi makhluk? Sebab ada hadis mengatakan bahwa Al-Quran memberikan syafaat. Naam, ada hadis yang mengatakan Al-Quran memberikan syafaat. Namun bagaimananya? Allahu a'lam. Bagaimananya Allahu a'lam. Dan di hadis itu tidak dikatakan bahwa Al-Quran menjelma menjadi seseorang. Al-Quran datang dan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Puasa datang dan memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Nah, imani sesuai dengan yang disampaikan Nabi SAW. Kita diberi makanan oleh tetangga sebelah rumah. Namun makanan itu diberikan dalam rangka kegiatan menolak bala, karena anaknya sering sakit. Setelah sembuh, tinggalkan makanan agar sakit lagi dan dibagi-bagikan ke tetangga. Apakah hal tersebut termasuk kesyirikan Ustaz? Dan makanan tersebut bagaimana, apakah boleh kami makan? Menolaklah dengan cara yang tadi. Kalau dia minta kepada Allah dengan cara-cara yang tadi, dengan cara tapi permintaannya kepada Allah, maka itu adalah bid'ah. Meminta kepada Allah tidak dengan cara yang tadi. Ya. Namun kalau permintaannya kepada selain Allah, ada ruh-ruh jahat yang mengganggu, dan caranya seperti ini untuk ruh jahat itu tidak mengganggu lagi, maka dia adalah syirik. Dia adalah syirik. Itu yang mereka lakukan. Kemudian pertanyaan kedua adalah, bagaimana dengan makanan yang dia berikan kepada kita? Dia melakukan aksi itu, namun dia berikan makanan kepada kita. Lihat dulu. Kalau dia adalah kesyirikan, lihat dulu. Yang diberikan sesuai yang disembelih atau tidak. Kalau sesuai yang disembelih, jangan makan. Karena sesuatu yang disembelih untuk menolak bala dengan kesyirikan tadi, haram untuk dimakan. Dia termasuk hewan yang disembelih untuk selain Allah. Namun kalau yang diberikan kepada kita tidaklah sembelihan, tempe, tahu, kentang, ikan yang bukan sembelihan misalnya, maka boleh dimakan. Kenapa? Karena yang diberikan jenis halal, makanan nasi, sayur mayur, tempe, tahu dan sejenisnya, makanan halal. Kemudian kita dapatkannya diberi orang, maka dia telah memenuhi syarat halalnya makanan. Caranya halal dan jenisnya halal. Cara mendapatkannya halal dan jenisnya halal. Bahkan para ulama berfatwa, kalau ada hewan yang akan disembelih, hewan sembelihan, dipersembahkan untuk selain Allah, dipersembahkan di kuburan, dipersembahkan di pohon-pohon keramat, tapi hewan, sifatnya hewan, namun belum disembelih, kambing misalnya, ayam misalnya, dipersembahkan di kuburan, setelah itu ditinggal. Memang hewan diperuntukkan untuk sesembahan itu, namun tidak disembelih. Maka hukumnya boleh mengambilnya dan kemudian disembelih dengan nama Allah dan dimakan. Ini fatwa para ahli ilmu, termasuk fatwa Syekh Abdul Aziz bin Ubas dalam salah satu fatwa beliau. Ketika ditanyakan itu, orang mendatangkan hewan untuk sesajen. Setelah itu dia tinggal, dia tidak perlu lagi. Sudah dia buang, dia anggap persembahan untuk yang dia sembah. Persembahan untuk yang dia beribadah dan kepadanya, lalu dia tinggal, jadilah dia barang tanpa tuan. Namun tidak disembelih, diikat saja. Bolehkah kita ambil, kita sembelih dan kita makan? Sebenarnya boleh. Kenapa? Belum disembelih atas nama selain Allah. Ketika kita sembelih atas nama Allah, dia menjadi halal, jenisnya halal dan cara mendapatkannya halal. Cara mendapatkannya, barang yang dibuang orang, orang tidak peduli lagi, barang tanpa tuan, siapapun boleh memiliki. Itu cara mendapatkannya halal. Jenisnya halal, dia adalah hewan, kambing, lalu kita yang sembelihnya. Namun kalau sempat dia yang menyembelih, maka hukumnya menjadi haram. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan kita hamba yang mengerti akan la ilaha illallah dan mengamalkan la ilaha illallah seumur hidup kita. Amin. Ya rabbal alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.